الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari talqis kitab Ahkamil Udhiyati wa Zakah, ringkasan dari kitab hukum-hukum seputar hewan kurban dan penyembelihan. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pasal yang kedua yang menyebutkan tentang syarat-syarat hewan kurban yang sah dan boleh untuk dijadikan sebagai al-udhiyah, hewan kurban. Kemudian insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan dan memasuki pasal yang ketiga. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab Imam Muhammad Ibn Salih Al-Faymin rahimahullahu ta'ala, الفصل الثالث, pasal yang ketiga, في الأفضل من الأضاحي جنسا أو صفة والمكروه منها. Pasal yang ketiga beliau akan membahas seputar yang afdol, yang utama dari hewan kurban secara jenis atau sifat, yang afdal dari hewan kurban secara jenis atau sifat, wal makruhi minha, dan yang dimakruhkan dari hewan kurban. Nah, setelah beliau menyebutkan syarat-syaratnya, maka beliau menyebutkan apa yang menjadi lebih utama atau lebih afdal, yang penting pula untuk diperhatikan bagi seseorang yang hendak berkurban, yang mana dia memilih hewan-hewan yang lebih utama, yang semua itu tentunya demi pahala yang lebih dari Allah Azza wa Jal, sehingga dia pun tidak sembarang asal pilih, asal tunjuk untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Namun paling tidaknya dia memilih dengan setelitinya untuk menjadikan hewan kurban itu dari hewan-hewan yang memang lebih utama, apakah dari jenisnya atau dari sifat dari hewan kurban tersebut. Dan beliau pun akan menyebutkan di sini perkara-perkara yang makruh dari hewan kurban. Nah, beliau rahimahullah melanjutkan al-afdal minal adahi jinsan, yang afdal dari hewan kurban dari sisi jenisnya. Al-ibil summal baqar in dhaha biha kamilah. Yang pertama yang paling afdal adalah unta, kemudian bawahnya sapi apabila dia menyembelih atau berkurban dengan hewan tersebut secara sempurna. Dalam artian dia bersendiri di dalam berkurban unta atau sapinya. Sehingga yang paling afdal adalah unta apabila dia menyembelih sendiri tanpa patungan. Kemudian bawah dari unta adalah sapi apabila dia menyembelih sendiri juga tanpa patungan. Summadhan. Kemudian setelah itu, setelah sapi adalah domba. Nah, dari jenis kambing, yakni dari kambing dengan jenis domba. Apakah domba yang kecil ataupun domba yang besar. Nah, dan nanti ada penyebutannya juga. Summal ma'iz. Kemudian setelah domba adalah al-ma'iz. Yang biasa pula disebutkan dengan kambing kacang. Nah. Summa subu'ul badana. Kemudian sepertujuh dari unta. Kemudian yang terakhir summa subu'ul baqara. Sepertujuh dari sapi. Jadi kalau kita sebutkan lagi, yang paling tinggi paling utama adalah unta apabila dia menyembelih sendiri tanpa patungan. Kemudian yang kedua sapi apabila dia sendiri tanpa patungan. Kemudian berikutnya adalah dha'an dari hewan domba atau yang sejenis dari domba, dari yakni kambing bulu. Kemudian bawahnya adalah kambing kacang. Kemudian bawahnya lagi unta namun dia patungan sepertujuh. Kemudian yang paling bawah adalah sapi yang dia kurbankan dengan cara patungan sepertujuhnya. Nah ini dari jenisnya, dari jenis yang afdal, kemudian bawah, bawah dan yang paling bawah. Wal afdal minha sifatan. Sekarang yang afdal namun dari sisi sifatnya. Dari sisi sifatnya. Yang afdal adalah al-asmanul aktsaru lahman. Al-akmalu khilqatan al-ahsanu manzaran. Ya Sulaiman. Mau berdiri sampai subuh. Nah, yang afdal secara sifat yaitu hewan yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya. Nah, jadi kita mau memprioritaskan yang mana gitu. Dan semua itu melihat kebutuhan. Kalau yang kita lihat adalah kaum muslimin yang mungkin membutuhkan dagingnya, maka kita pilih yang tergemuk. Yang tergemuk, meskipun kita sepertujuh sapi, kalau dagingnya lebih banyak dibandingkan kambing, maka tidak mengapa, kita prioritaskan seperti itu. Namun kalau yang kita utamakan adalah dari jenisnya, maka mendingan kita berkurban dengan satu kambing daripada kita sepertujuh sapi. Nah, namun sekali lagi ini semua dengan melihat situasi, kondisinya. Mana yang kita pentingkan? Kalau yang kita pentingkan adalah bagaimana membagi-bagi daging tersebut untuk kaum muslimin, maka kita pilih yang paling afdal dari sifatnya, yaitu memilih hewan yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya. Al-akmalu khilqatan, yang sempurna penciptaannya, yang sempurna penciptaannya tanpa ada cacat sedikit pun. Al-ahsanu mandoron, yang paling indah tatkala dilihat. yang paling indah tatkala dipandang. Jadi dipilih yang paling banyak dagingnya, kemudian yang paling sempurna penciptaannya, kemudian yang paling indah tatkala dipandang. Nah, ini yang afdol. Yang afdol. Nah, mungkin dari sisi daging ya gemuk, tapi ada mungkin cacatnya. Nah, seperti seandainya telinganya robek atau tanduknya itu nanti patah sebelah. Nah, maka ini kurang sempurna. Dia menang dari sisi dagingnya, namun kalah dari sisi penciptaannya. Yang semakin sempurna semakin afdal. Dan nanti akan disebutkan perkara-perkara yang akan menjadikan hewan tersebut itu makruh, dibenci untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang paling indah tatkala dilihat, mungkin dari warna bulunya. Mungkin dari warna bulunya, apabila dia memilih, mungkin memilih dari kambing, domba. Berwarna putih, mungkin di sana ada bercampur dengan warna hitam sehingga enak. Indah tatkala dipandang. Nah, sapi juga demikian. Mungkin kalau dari sapi yang jenis merah, warnanya merah indah. Nah, maka semakin indah, semakin sempurna penciptaannya, maka semakin afdol. Tentunya dengan melihat kondisi dagingnya. Nah, itu semua harus diperhatikan. Dari sisi daging, penciptaan, dan keindahan. Jangan cuma, wih ini warnanya bagus. Hitam putih, merah. Pas dilihat dagingnya, tidak ada dagingnya. Jangan. Kalau seandainya dagingnya banyak, sempurna, tapi di sana ada juga yang dari sisi penciptaan atau dagingnya itu sama, namun di sana lebih indah ketika dipandang. Ya pilih yang sana. Nah, pilih yang di sana. Nah, sehingga dengan mengumpulkan tiga ini, kesempurnaan yakni dari sisi gemuknya, kemudian kesempurnaan penciptaannya, dan indahnya tatkala dipandang, semakin terkumpul semuanya itu, maka semakin afdal. Semakin afdal. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshayn aqranayn amlahayn. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudhi, dahulu beliau berkurban bikabsyai dengan dua kibas, yakni dua domba dengan jenis yang besar. Nah, ada kan domba yang biasa kita lihat yang kayak kambing kacang, ya kan? Ada domba yang besar. Ya mungkin seperti kambing yang dibilang apa, kambing etawa. Nah, yang besar tapi dia jenisnya adalah domba, kambing bulu, tapi postur tubuhnya itu besar. Ini namanya kibas. Nah, Rasulullah dahulu berkurban dengan dua kibas. Akronai, yang keduanya sudah bertanduk, amlahain, yang memiliki sifat amlah. Nah, nanti akan disebutkan apa itu amlah. Beliau rahimahullah lanjutkan, wal kibish al-azimu minadzan. Kibish atau kibash itu adalah domba dengan jenis yang paling besar. Wal amlah, adapun amlah yang tadi, ma khalata bayadahu sawadun fahuwa abyadu fis sawad. Amlah adalah warna putihnya dicampuri oleh warna hitam. Sehingga dia berwarna putih, ada corak hitamnya. Nah, jadi Rasulullah disebutkan dalam Sunan Malik, beliau berkurban dengan dua domba jenis yang besar, yang sudah bertanduk, yang memiliki warna putih, yang bercampur dengan warna hitam. Ya kan? Indah. Kadang kombinasi warna itu akan menjadi suatu benda itu indah. Nah, untuk melihat rumah. Rumah itu apabila orang menginginkan biar rumah ini tampak indah, itu akan dikombinasi warna ini dengan warna ini, warna ini dengan warna ini. Nah, warna putih itu paling indah kalau dicoraki dengan warna hitam. Biasanya kalau rumah putih, kursennya ini, jendela itu biasanya warna apa, Iwan? Hitam. Nah, kita ingat dulu, kita pernah saya sebutkan ketika seorang ulama yang bajunya putih tertumpahi oleh tinta yang berwarna hitam. Padahal bajunya itu baju yang menjadi baju kesayangan dia. Dia tidak sedih, dia tidak yakni mungkin kecewa, justru mengatakan ma ajmala sawadu fil bayad, betapa indahnya warna hitam itu di warna putih. Ternyata indah ketika hitam itu berwarna, bercampur dengan warna putih, atau warna putih dicoraki dengan warna hitam. Indah ketika dilihat. Ya, semua itu kembali kepada masing-masing, ya kan? Kembali kepada masing-masing. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mungkin pada zaman dahulu merupakan yang menjadi kebiasaan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, domba yang paling indah ketika dilihat itu adalah domba yang berwarna putih yang dicoraki dengan warna hitam. Domba yang berwarna putih yang dicoraki dengan warna hitam. Sehingga itulah yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita lanjutkan lagi. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, "Dhahha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshin aqran fahil ya'kulu fi sawad wa yanzuru fi sawad wa yamshi fi sawad." Abu Sa'id al-Khudri mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan satu ekor kibas, domba yang besar, yang bertanduk fahil. Fahil ini yakni yang jantan. Yang jantan, yang maksudnya fahil ini jantan yang tidak dikebiri. Nanti lawannya adalah mauju atau al-khafi, yaitu hewan yang dikebiri. Nah, Rasulullah berkurban dengan satu domba yang besar yang sudah bertanduk, yang jantan. Sifatnya ketika dia makan itu makannya berwarna hitam. Ketika dia melihat, ketika kambing tersebut melihat, melihatnya itu di warna hitam. Ketika dia berjalan, berjalannya itu di warna hitam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 4 dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Nah, kemudian beliau jelaskan apa yang dimaksud dengan penjelasan hadis tadi. Al-fahil, al-fahl. Fahil itu adalah fahl, yakni az-zakarul qawi min kulli hayawan. Yakni sapi apa hewan yang jantan yang kuat. Dalam artian yakni hewan tersebut tidak dikebiri. Wa makna, adapun makna ya'kulu fi sawad ila akhirih, adapun makna dia makan di warna hitam, dia melihat di warna hitam, dia berjalan di warna hitam, maksudnya adalah anna sya'ra fanihi wa 'ainaihi wa atrafihi aswad. Maksudnya adalah rambutnya, rambut di dalam yakni bulu mulutnya itu berwarna hitam, bulu di sekitar matanya itu berwarna hitam, dan bulu pada kaki-kaki hewan tersebut berwarna hitam. Jadi mayoritas semuanya putih. Ketika dia makan berwarna hitam, maksudnya bulu di area mulutnya itu berwarna hitam. Ketika dia melihat di warna hitam, bulu yang di sekitar matanya itu berwarna hitam. Ketika dia berjalan di warna hitam, maksudnya adalah pada bagian kakinya itu bulunya berwarna hitam. Yani putih bercorak hitam. Bagi yang menganggap itu indah-indah. Dan keumuman warna putih dicampur hitam itu memang cocok. Nah, cocok. Kalau hitam semua, ya kurang cocok. Orang hitam ketika dia tersenyum ada putihnya, cocok enggak? Cocok putihnya, iya kan? Kalau hitam semua pas dia senyum hitam lagi. Enggak cocok, iya kan? Ketika ada putih-putihnya sedikit dari yang hitam atau dari hitam, dari yang mayoritas putih ada hitamnya, itu akan terasa indah, bagus tidak? Badannya putih, kulitnya putih, pas dibuka rambutnya putih juga. Iya kan? Jadi tidak kurang anu. Nah, ini bukan nyindir ya. Nah, nyindir. Nah, maksudnya seperti itu. Ketika warna dikombinasi putih dengan hitam itu akan menjadi indah kala dipandang. Nah, seperti itulah hewan yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal di sana banyak hewan, yakni domba yang jenis besar dengan warna-warna yang lain, namun dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat warnanya yang indah tatkala dipandang. Kita lanjutkan. Wa an Abi Rafi'in maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Rafi', Abu Rafi' maula, maula Nabi. Maula itu adalah bekas budak yang dibebaskan. Jadi ada budak kemudian dibeli dan dibebaskan budak tersebut, maka dia digelari dengan maula siapa yang dibebaskan. Kalau seandainya si A membebaskan budak si B, maka si B ini merupakan maulanya A yang membebaskan. Nah, Abu Rafi' ini adalah maula Nabi. Berarti dahulunya Abu Rafi' ini adalah seorang budak yang kemudian dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga digelari dengan maula Nabi. Dan di dalam Islam penisbatan maula ini tidak diperbolehkan kecuali kepada orang yang membebaskannya. Si B dibebaskan oleh si A, berarti B ini maulanya A. Dia tidak boleh B maula C, tidak boleh. Nah, seperti halnya dilarangnya seorang anak menisbatkan dirinya kepada selain dari ayahnya. Si A ini merupakan anak tiri dari si B. Mungkin A ini anak bawaan oleh istri, orang wanita. Kemudian datang si A menikahi wanita ini yang memiliki anak si B, maka anak si B ini ketika dinisbatkan bin atau bintinya itu harus kepada ayah kandungnya. Tidak boleh dinisbatkan kepada ayah tirinya. Tidak boleh. Dan ayah kandung di sini yang dimaksud dengan ayah kandung adalah ayah dari hubungan yang halal. Kalau hubungan yang haram, maka tidak diperbolehkan anak tersebut dinisbatkan kepada yang berhubungan dengan yang haram tadi. Meskipun itu anak hasil dari hubungan tersebut. A dan B berzina kemudian hamil dan melahirkan C. Maka C meskipun secara keturunan iya dia hasil hubungan oleh si A dan si B. Namun tidak boleh. Karena hubungan tersebut adalah hubungan yang haram, tidak boleh dinisbatkan sehingga status dia tidak punya ayah. Lo malu dong. Nanti ketahuan kalau ini anak ya ini hasil zina. Malu dong. Kenapa harus malu? Anda melakukan perbuatan keji tersebut tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru Anda lebih malu dengan manusia. Itu merupakan akibat dari perbuatan keji yang dilakukan oleh manusia. Nah. Baik. Dari Abu Rafi' maula Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu idza dhaha, apabila beliau hendak berkurban, ishtara, beliau membeli kabsyain, dua domba yang besar, saminai, yang gemuk. Tidak sembarang, cari yang tergemuk. Ketika di sana ada yang paling lebih gemuk, pilih yang sana. Ketika di sana ada yang lebih gemuk, pilih yang di sana. Nah, tapi sesuaikan dengan dompet. Oh, di sana ada gemuk, ayo ke sana, ke sana. Padahal uangnya tidak cukup, ya percuma. Nah, percuma. Kalau mampu yang besar, ayo sana besar, mampu. Oh, di sana ada yang bagus, lebih gemuk, ayo beli. Ketika memang memiliki kemampuan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berkurban, beliau mencari, membeli dua kibas, yang kibas memang jenisnya domba yang besar, ditambah lagi dia itu gemuk. Tak sembarang pilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan kabsyaini mauju'ain. Dua kibas yang mauju'. Mauju' disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah as-samin yang gemuk, kasratus syahni wal lahm, yaitu hewan yang banyak lemak dan banyak dagingnya. Ini untuk menggambarkan kepada kita, apabila hendak mencari hewan kurban, cari yang tergemuk. Nah, tentunya sekali lagi dengan kemampuan kita, dengan kemampuan kita. Wal mauju ataupun adapun mauju al khafi, yaitu hewan yang dikebiri. Nah, jadi di dalam Islam mengebiri hewan itu diperbolehkan. Dan sebelumnya mungkin saya tanya kepada ikhwan, hewan dikebiri itu yang dihilangkan apa nih ikhwan? Zakarnya ya. Apanya? Bijinya. Hampir ceplosan. Maksudnya bijinya ya. Nah, bukan yakni kemaluannya, namun bijinya. Nah, itu di dalam Islam diperbolehkan. Yang semua itu bertujuan untuk menggemukkan hewan tersebut. Tidak mengapa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih hewan kibas, memang jenisnya yang besar, yang gemuk, kemudian dikebiri. Kenapa dikebiri beliau memilih? Maka disebutkan oleh disini beliau, dijelaskan, wa huwa akmal, hewan yang dikebiri itu lebih sempurna minal fahli, dari hewan yang tidak dikebiri, min haitsu thayyibil lahmi ghaliban, atau min haitsu thayyibil lahmi ghaliban, dari sisi bagusnya, yakni dari sisi bagus dagingnya. Hewan yang dikebiri itu dagingnya lebih bagus. Ya wallahu alam, dari menandainya seperti ana, wallahu alam, saya sendiri tidak memiliki pengalaman yang seperti ini, namun beliau menyebutkan demikian. Hewan yang dikebiri itu dagingnya lebih bagus, lebih gemuk, ya kan? Dan saya sendiri pernah, dulu sepertinya saya sendiri pernah punya. Bukan punya kami sendiri, kami memelihara sapinya orang yang jantan dikebiri. Memang lebih gemuk, karena memang tidak ada, yakni syahwatnya sudah tidak ada kecondongan kepada sapi betina, tidak ada, sehingga dia hanya makan, makan, makan dan terus menggemukkan badannya, sehingga badannya itu menggemuk. Wal fahlu, adapun hewan yang tidak dikebiri itu lebih sempurna dari hewan yang dikebiri, min haitsu tamamil khilqah wal a'dha, dari sisi sempurnanya penciptaan dan anggota tubuhnya. Hewan yang tidak dikebiri itu lebih sempurna dari penciptaannya, dalam artian tubuhnya tidak ada yang hilang. Ya. Adapun kalau ditinjau dari daging, maka hewan yang dikebiri itu lebih sempurna daripada hewan yang tidak dikebiri. Nah, kadang hewan yang tidak dikebiri itu ketika datangnya masa-masa ya musim kawinnya hewan, itu kadang sapi jantan itu tidak mikir. Tidak mau makan, ya. Maunya mencari perempuan terus. Nah, mencari yang betina. Oh, iya. Sehingga ini dari sisi jenis dan dari sisi sifatnya. Kalau dari jenis kita sebutkan tadi, yaitu unta, dia menyembelih berkurban sendiri, kemudian sapi untuk sendiri, kemudian domba, kemudian kambing kacang, kemudian unta sepertujuh, kemudian yang paling bawah adalah sepertujuh dari sapi. Adapun yang paling afdol dari sifatnya, yaitu yang paling banyak dagingnya, yang paling sempurna penciptaannya, dan paling indah tatkala dipandang. Hadihi hada huwal afdol minal adhahi jinsan wa sifatan. Ini yang paling afdol dari hewan secara jenis atau secara sifatnya. Wa amal makruhu minha fahiya, adapun hewan yang makruh, yang dibenci untuk dijadikan sebagai hewan kurban, walaupun dari sisi keabsahan dihukumi sah, namun dibenci. Nah, makruh itu kalau menurut istilah fikih adalah biasanya kalau yang kita dengar itu apa? Apabila dikerjakan tidak mengapa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau dalam istilah Arabnya, al-amru atau an-nahyu al-amru bitarki walam yu'jam walam yu'jam bitarkihi atau kama qol, disebutkan oleh para ulama. Makruh adalah suatu, yakni al-amru bitark, perintah untuk meninggalkan, namun larangan tersebut bukan sesuatu yang diharuskan. Nah, tidak seperti wajib. Al-wajib itu harus dikerjakan. Kalau makruh itu merupakan larangan, namun larangan itu tidak ditekankan. Sehingga kalau dari sisi sah, ya sah. Namun tentunya ini dari sisi pahala mungkin tidak seperti yang berkurban dari sisi yang sempurna. Baik, yang pertama dari hewan yang dimakruhkan. Yang pertama adalah disebutkan di sini al-adba'u. Apa itu al-adba'? Wa hiya ma quti'a min udhuniha aw qarniha an-nisfu fa aktsar. Al-adba' adalah hewan yang terpotong telinga atau tanduknya separuh atau lebih. Mungkin antum mendapati kambing yang telinganya itu setengah lebih terpotong, itu disebut dengan al-adba. Hukumnya makruh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang kedua, al-muqabalah bi fathil ba. Al-muqabalah dengan manfathah huruf ba. Al-muqabalah. Wahia yaitu allati syaqqat udhunuha 'ardan min al-amam, yaitu hewan yang robek telinganya dari depan. Dari depan ke belakang itu namanya muqabalah. Ini hewan yang robek telinganya dari depan. Dari depan ke belakang. Lawannya yang ketiga al-mudabarah. Yang makruh wahia alladhi syaqqat udhunuha 'ardan min al-khalf, yaitu hewan yang robek telinganya dari belakang ke depan. Ini sangat rinci ya. Sangat rinci oleh beliau. Kalau robeknya dari depan ke belakang itu namanya muqabalah. Kalau dari belakang ke depan itu namanya mudabarah. Hukumnya juga makruh. Kemudian yang keempat asy-syarqa. Wahia allati syaqqat udhunuha ulan. Asy-syarqa yaitu hewan yang robek telinganya dengan memanjang, mungkin dari samping memanjang gitu. Intinya telinganya robek. Namun di sini dirinci oleh beliau. Yang kelima al-kharqa wahia allati kharaqat udhunuha. Al-kharqa yaitu yang terpotong telinganya. Mungkin terpotong habis ya. Terpotong habis. Kalau terpotongnya itu lebih dari setengah, tandanya telinganya, itu namanya al-adba. Namun kalau terpotong sedikit, namanya kharqa. Istilah-istilah yang jarang kita dapat di dalam yakni lughah. Yang keenam musfarah. Musfarah bi dhammil mim wa sukuni shad wa fathil fa'i war ra. Al musfarah dengan mim yang di dhammah dan shad yang disukun dan huruf fa dan ra yang di fathah. Musfarah. yaitu allati quti'at udhunuha hatta dhahara samahuha, yaitu hewan yang terpotong telinganya sampai nampak lubang telinganya. Sampai nampak lubang telinganya. Waqila, dan sebagian juga menyebutkan al-musfara. Ini sebenarnya istilah-istilah ini bukan dari beliau, ini ada dalilnya. Ini dalilnya, cuman saja beliau tidak menyebutkan karena memang untuk meringkas pembahasan. Jadi istilah ini bersumber dari hadis. Sebagian mereka menyebutkan al-musfarah maknanya adalah al-mahzulah idza lam tasil ila haddin tasqud fihi al-mukh. Yaitu hewan yang kurus namun kurusnya itu tidak sampai yang disifati dengan tidak bersumsum. Yakni kurus namun masih memiliki daging. Kalau kurusnya itu sampai diibaratkan tidak bersumsum, berarti tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW yang tidak sah kurbannya. Hewan ini kurus namun masih memiliki daging. Nah, kurusnya enggak terlalu krempeng. Masih memiliki daging. Yang ketujuh, al-musta'falah bifathis shad, dengan menfathah shad, al-musta'falah. Wahia, yaitu allati dhahaba qarnuha kulluhu, yaitu yang patah atau hilang seluruh tanduknya. Jadi seluruh tanduknya sebelah kanan dan sebelah kiri itu hilang atau patah, itu disebut dengan musta'falah, hukumnya makruh. Cari hewan yang, kalau ada, cari hewan yang masih lengkap, sempurna tanduknya. Yang kedelapan, al-bahqa. Masya Allah. Al-bahqa, yaitu allati bahuqat ainuha fazahaba basaruha wa baqiyatil ainu bihaliha. Al-bahqa, yaitu yang buta matanya sehingga penglihatannya ilu itu hilang, wa baqiyat ainu bihaliha, namun matanya itu masih sempurna. Ini yang dahulu pernah kita singgung. Yang terlarang itu adalah yang jelas-jelas, yakni buta sebelah atau buta kedua-duanya dengan buta-buta yang jelas. Apakah itu biji matanya hilang atau keluar atau mungkin masuk. Namun kalau dari sisi zahirnya matanya itu masih bagus, tidak memutih. Namun sebenarnya dia itu tidak bisa melihat. Maka ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Walaupun sebenarnya dia buta. Namun zahirnya matanya itu masih sempurna, kelopak biji matanya itu masih ada dan tidak berubah warna, sehingga secara sekilas kita lihat hewan ini sempurna, bisa melihat meskipun dia sebenarnya tidak bisa melihat. Nah, maka ini hukumnya makruh, tidak sampai haram. Hukumnya makruh. Yang kesembilan, al-musyayya'ah bifathil ya al-musyaddadah, yaitu dengan menfathah huruf ya yang ditasydid, al-musyayya'ah, ya-nya ditasydid. Wahia, yaitu allati la tatba'ul ghanama li dha'iha illa biman yusayyi'uha fayasuquha litalhaq, yaitu hewan yang tidak mampu mengikuti temannya, tidak mampu mengikuti rombongannya karena dia lemah, kecuali ada yang menggiringnya dari belakang untuk bergabung dengan rombongannya. Kalau lemahnya itu adalah lemah yang memang tidak berdaya, ini tidak boleh. Nah, disebabkan karena sakitnya dia. Al-maridul bayyinu maraduha, yaitu hewan yang sakit, yang jelas-jelas sakit. Namun ini sebenarnya dia memang lemah, namun tidak dikatakan sakit parah, memang dia tidak mengikuti tidak bisa mengikuti rombongannya kecuali kalau digiring. Sambil jorong, ayo, ayo, itu sana. Wayasihu kasrul ya'il musyaddada, dan boleh juga dibaca al-musyayyi'ah. Tadi al-musyayyi'ah, boleh pula dibaca al-musyayyi'ah. Kalau al-musyayyi'ah dengan ya' yang dikasrah, maknanya adalah allati tata'akhkhara khalfal ghanam lidha'fiha fatakunu kal musyayyi'ah lahunna, yaitu hewan yang tertinggal dari rombongannya karena dia lemah, sehingga seolah-olah hewan ini yang di belakang ini yang menggembala yang di depan tadi. Seolah-olah dia yang menggiring hewan rombongan karena di belakang terus. Orang yang menggiring hewan ternaknya itu pasti posisinya di mana? Di belakang, iya kan? Tak mungkin giring sapi orangnya di depan. Ini orangnya digiring sapi. Orang yang menggiring sapi pasti posisinya di bawah atau di belakang sapi. Nah, ini hewan ini yang lemah, tidak mampu mengejar rombongannya, tidak mampu bergabung di belakang, ini disebut dengan al-musyayyi'ah. Al-musyayyi'ah itu artinya orang yang menggiring. Nah, hewan yang di belakang ini disebut dengan musyayyi'ah karena dia itu seolah-olah orang yang menggiring hewan ternak yang di depan tadi, di belakang terus tidak mampu mengejar. Nah, cara mengetahuinya gimana kalau seperti ini? Suruh jalan dulu, ya. Allah alam. Al-muhim demikian. Kalau memang terlihat dia lemah atau sakit, cari yang lebih sempurna. Nah, hadhihi hiyal makruhat allati waradat al ahadithu bi nahyi an at tadhiyah bima ta'ibu biha aw al amru bi ijtinabiha. Ini merupakan perkara-perkara yang makruh yang telah datang hadis-hadis tentang larangan untuk berkurban karena adanya aib yang ada pada hewan tersebut atau adanya perintah untuk menjauhi hewan tersebut. Wa hamlu dzalika 'ala al-qaraha, dan yakni larangan berkurban tadi itu dibawa ke makna makruh. Kenapa? Karena untuk lil jam'i bainaha wa baina haditsil Barra ibn 'Azib radhiyallahu anhu sabiq fi syarat tsalits min syurutil udhiyah. Makna larangan dari 9 hewan yang dimakruhkan tadi itu dibawa ke makna makruh. Kenapa? Untuk mengkompromikan antara hadis yang menyebutkan 9 yang makruh tadi dengan hadis dari Al-Barra bin Azib yang dahulu pernah kita sebutkan tentang 4 hewan yang tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Adapun yang 9 yang barusan kita sebutkan ini merupakan yang makruh. Meskipun dari sisi sah ya sah, namun ahsannya tinggalkan dan cari yang lebih sempurna. Cari yang lebih sempurna. Karena dari istilah makruh itu secara bahasa sendiri artinya dibenci. Dibenci oleh Allah. Berarti kalau seandainya kita hendak yakni memberikan sesembahan ini untuk Allah, kenapa kita harus memberikan sesembahan sesuatu dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Berikan persembahan kepada Allah sesuatu yang dicintai, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai contoh seandainya si A dikenal tidak senang makan daging sapi, atau keluarga si A ini tidak, yakni benci, yakni tidak selera dengan daging sapi. Kemudian ada seseorang yang yakni memberikan daging, padahal dia tahu, ini tetangganya tahu, kalau keluarga sebelah kita ini tidak doyan dengan daging sapi, kok tetap diberikan? Kira-kira gimana? Ya, akan kecewa tentunya. Ya, walaupun dari sisi yang diberi, alhamdulillah, berarti ada perhatian dengan kita. Cuman dengan perhatiannya kurang cocok dengan daging sapi karena keluarga kita tidak selera dengan daging sapi. Nah, terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala persembahkan untuk Allah yang sempurna dan sebaik-baiknya. Nah, semua itu tidak lain karena mengharap agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dengan persembahan yang sempurna yang kita peruntukkan oleh Allah untuk Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan. Wa yulhaqu bi hadhihi al-makruhat ma kana mithluha fatuqrahu tadhhiyatu bima yati. Ditambahkan lagi perkara-perkara yang makruh tadi dengan apa-apa yang semisal, hampir mirip dengan 9 yang kita lewati tadi, sehingga dibenci untuk berkurban dengan tambahan berikut ini. Di sini beliau menyebutkan ada 5 tambahan. Kalau tadi 9 ditambah lagi 5. Yang pertama adalah al-batra. Al-batra minal ibil wal baqar wal ma'i. Al-batra dari hewan unta, sapi atau kambing kacang. Yaitu allati quti'a nisfu zanabiha fa'aktsar. Yaitu yang terpotong setengah lebih dari ekornya. Ekornya terpotong. Nah, kalau kambing kacang ekornya terpotong kira-kira gimana? Nah, kalau sapi ya mungkin. Nah, namun intinya kalau memang kambing itu unta atau sapi, kambing kacang tersebut terpotong ekornya lebih dari setengah, putus, maka ini juga makruh. Ini juga makruh. Yang kedua, ma quti'a min al-yatihi aqallu minan nis. Yang terpotong di bagian al-yah. Al-yah itu bokongnya. Paham bokong ya? Bagian belakang. Terpotong kurang dari setengah. Bisa bayangkan ya, Iman? Wallahu a'lam bishawab. Seperti apa gambarannya? Yang jelas bagian bokongnya mungkin terpotong, hilang. Fa in quti an-nisfu fa akthar fa qala jumhur ahli al-'ilm la tujzi. Kalau yang terpotong itu separuh lebih bagian bokongnya, separuh lebih, maka tidak sah. Saya sendiri belum pernah melihat gambarannya seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Nah. Fa amma maqudatul alyah bi aslil khilqah fala ba'sa biha. Adapun kalau seandainya ada hewan yang bagian bokongnya tidak ada, seandainya bokong bukan dubur ya, bukan dubur, bokong itu antara sebelah kanan atau sebelah kiri dari dubur ya kan, itu bokong. Kalau dubur sendiri, kalau duburnya hilang ya seperti apa, tidak bisa dibayangkan. Nah, kalau memang bagian bokongnya hilang dari asal penciptaannya, dilahirkan memang hilang bokongnya, tidak berbokong hewan tersebut, fala ba'sa biha, tidak mengapa dijadikan sebagai hewan kurban, karena itu memang dari asal pencipta. Namun kalau hilangnya bokong tersebut disebabkan karena mengulah manusia, nah kalau dia lebih dari setengah hilang maka tidak sah, namun kalau kurang dari setengah dianggap makruh. Seperti apa hakikatnya, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa menggambarkan. Yang ketiga, ma quti'a zakaruhu, yang terpotong zakarnya, yang terpotong kemaluannya. Nah, bukan bijinya ya. Kalau yang dipotong, dihilangkan bijinya, itu namanya dikebiri. Namun ini adalah kemaluannya yang hilang. Ini juga makruh. Yang keempat, masa koto ba'du asnaniha walau kanat istunaya awir ruba'iyat, yang gugur, jatuh, tercabut sebagian giginya. Jadi kalau mau beli dicek dulu giginya. Nah, ini antum jangan ambil lucunya, namun ambil pelajarnya, yakni cari yang sesempurna mungkin. Bila perlu anda memeriksa giginya, lakukan gitu. Cari yang sempurna. Kalau seandainya ketika antum cek, oh giginya rontok, ompong kambing ini, cari yang lain. Cari yang lain. Walaupun yang hilang itu gigi serinya. Nah, kalau hilang cari yang lain. Maksudnya cari yang sesempurna mungkin, meskipun anda antum harus buka mulut. Legam gak giginya ini? Kalau lengkap, alhamdulillah. Kalau ternyata ada yang ompong, cari dulu lain yang lebih sempurna. Fa in faquda bi aslil khilqah lam tukrah. Namun kalau memang ompongnya itu dari lahir, kalau memang ompongnya itu dari lahir tidak dimakruhkan, tidak mengapa. Nah. Ini pasien ini tanya, "Mas, siapa yang jual? Ini ompongnya dari lahir atau rontok ini?" Al-Muhim demikian. Ya mungkin tidak menutup kemungkinan seandainya antum tas buka, "Wih, Mas giginya ompong. Itu kemarin dari lahir dulu memang ompong, Mas." "Oh, enggak apa-apa sudah kalau gitu." Ya tidak menutup kemungkinan akan mengalami kejadian yang seperti itu. Sehingga paling tidaknya diketahui kalau memang ompongnya itu dengan sebab rontok, nah mungkin dia sakit gigi maka makruh. Kalau memang ompongnya hewan tersebut dari dilahirkan seperti itu maka tidak mengapa, tidak dimakruhkan. Yang kelima, ma kuti'a syai'un min halamat. Nah, ma kuti'a syai'un min halamati sadiyha. Yang terpotong hewan yang terpotong sebahagian dari halamat, puting susunya. Nah, terpotong sebahagiannya. Ya mungkin digigit oleh anaknya sendiri atau seperti apa, wallahu alam bisawab. Pas antum lihat mungkin dicek. Ini tentunya kalau yang dari jantan mungkin kecil ya. Biasanya itu dari betina. Nah, mungkin antum mau berkurban dengan sapi betina. Tidak mengapa, cek. Semuanya dicek. Telinganya semuanya dicek. Bila perlu buka mulutnya, giginya dicek. Ekornya dilihat. Ada luka atau tidak di tanduknya atau di bagian manapun, diperhatikan semuanya, diteliti dengan seteliti-telitinya, itu akan semakin sempurna dan semakin berpahala lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita berusaha untuk mempersembahkan untuk Allah yang sesempurna mungkin. Fa in faquda bi aslil khilqah lam tukra. Namun kalau puting susu hewan tersebut memang hilang dari kelahirannya maka tidak dimakruhkan, tidak mengapa. Wa in tawaqqafa labanuha ma'a salamati sadjiha fala ba'sa biha. Namun kalau hewan tersebut mungkin sudah tua, iya kan? Sudah tua yang sudah tidak mengeluarkan air susu lagi, tawaqqaf. Susunya sudah berhenti. Tidak mengeluarkan air susu lagi dalam keadaan yakni susu hewan tersebut masih selamat sempurna. Fala ba'sa, tidak mengapa. Nah. Yakni dia masih produksi susu atau tidak produksi susu, kalau masih sempurna bentuknya maka tidak mengapa. Hal itu tersebut tidak dimakruhkan. Fa idza damamta hadhihi al-makruhatil khams ila tis'is sabiqah saratil makruhati 14. Kalau engkau menggabung 5 yang barusan kita sebutkan dengan 9 sebelumnya, maka yang makruh itu berjumlah 14 jenis. Nah, 14 jenis. Dengan penyebutan secara ringkas yang telah kita sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Intinya cari yang sesempurna mungkin. Nah, jangan diambil wah kayak ekstrim atau gimana sampai giginya juga. Nah, cari yang sesempurna mungkin. Kalaupun kita merelakan untuk mengecek, membuka apa namanya bagian giginya atau mungkin telinganya sampai ada yang bolong dilihat, nah, tidak mengapa. Jangan kita melihat ke terlanjur ekstrimnya perbuatan kita lah. Namun yang kita lihat ini untuk siapa hewan yang akan kita persembahkan ini, gitu. Semua itu akan kita nilai, akan kita anggap mulia baik ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala yang kita tujukan kepada Allah. Sama seperti halnya dosa, perbuatan dosa. Jangan kita melihat oh ini dosa kecil, santai enggak masalah, kecil aja dosanya. Jangan melihat dosanya, lihat siapa yang engkau maksiati. La tamdur ila sigharil ma'siyah walakin undur ila man afait. Jangan engkau melihat kecilnya maksiat, dosa yang kita lakukan. Namun lihat siapa yang kamu maksiati. Siapa yang engkau durhakai. Apabila yang engkau durhakai adalah Allah Subhanahu wa taala, meskipun kecil, itu berbahaya. Itu dalam perkara-perkara yang sifatnya negatif, keburukan. Dalam kebaikan juga lihat Allah. Jangan kita melihat ekstrinya apa yang kita lakukan sampai buka mulut, buka mulutnya, lidahnya ada enggak? Nah, kalau kita melihat yang di situ, seolah-olah kita itu terlanjur ekstri. Namun perhatikan, kita ini mempersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa kita lakukan meskipun dihina orang, meskipun apa-apa. Nah, semua itu sesuatu yang wajar karena hewan kurban itu tidak seperti hewan yang disembelih untuk makan-makan pesta. Nah, hewan yang kita sembelih untuk kurban itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak akan memberikan perkara-perkara yang ada aib kecacatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, kita berupaya sekuat mungkin untuk mencari mana yang paling sempurna dari hewan yang akan kita korbankan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pasal yang ketiga. Fa insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan memasuki pasal yang berikutnya, yaitu pasal yang keempat. Bismillahi taala. Kurang lebihnya ana mohon maaf, adapun benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahannya itu dari saya pribadi dan syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqulu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, habibakumullah.